أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ونلزمكموها وأنتم لها كارهون. قال الإمام سعد رحمه الله ولهذا قال لهم نوح مجاوبا. oleh karena itu Nabi Nuh alaihissalam menjawab ucapan mereka, ya kaum, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, min rabbi ay ala yaqin wa jazm, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya aku berada di atas bayyinah, penjelasan bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan yakin dan pasti. Wa huwa rasulul kamilul qalil qudwah, dialah rasul utusan Allah yang sempurna, yang di nam jadikan sebagai panutan. Alladzi anqadlahu ulul albab, yang mana ulul albab tunduk kepadanya. Wa yadmahil fi jambi aqli uqulul fuhul minar rijal, wa wasadiku haqqan. Faidha qala inni ala bayyinatin min rabbi, fahasbuka bihadhal qawl shahadatan lahu wa tasdiqa. Yang mana kalau sudah dia mengatakan bahwasanya inna rasul, sungguhnya aku adalah utusan Allah, cukup baginya untuk beriman. Ini merupakan syahadat atau tasdik baginya, persaksian dan pembenaran. Wa atani rahmah, dan telah datang kepadaku rahmat. Min indih, datang dari Allah. Ayuhya ilayu arsalani, aku telah diberikan wahyu dan aku diutus sebagai rasul. Wa manna alaya bil hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan aku hidayah. Fa umyat alaikum, ay khafiyat alaikum wa biha tasaqultum, tasaqaltum. Kenapa kalian buta dan tersamarkan dan merasa berat terhadap apa yang aku bawa dari wahyu yang Allah berikan kepadaku? Anuzimukumuha, ay anakrahkum alamat ma tahaqqaqnahu wa syakaktum antum fi. Apakah kami harus memaksa kalian untuk tunduk sedangkan kalian ragu terhadapnya? Wa antum laha karihun, dan kalian tidak suka, benci terhadap apa yang aku bawa. Hatta arastum ala raddi ma jitu bih, sampai-sampai kalian juga menentang dari apa yang aku bawa. Laisa dzalika dharruna wa laisa biqadihim min yaqinina fi, yang demikian itu tidak akan membahayakan kami dan tidak akan mencacati dari keyakinan kami. Wa laqawlukum muhtirakum alaina sa'adan lana amma kunna alaih, ucapan kalian, kedustaan kalian, penentangan kalian tidak akan menghalangi kami terus berjuang di atas al-haq. Wa inna ma ghayatu ayakuna sadan lakum antum, tujuannya kalian sendirilah yang tertutup dari hidayah. wa mujiban li'adami inqiyadikum lilhaq, karena kalian tidak mau tunduk pada al-haq. Alladzi tazumuna anna batil, kalian menyangka itu adalah kebatilan. Idza wasaltal hal ila hadhihi al-ghayah, idza wasalatil hal ila hadhihi al-ghayah, maka apabila keadaannya sudah naam sampai keadaan seperti ini, fala naqdir ala ikrahikum ala amrillah ma amara Allah, kami tidak bisa memaksa ya untuk menundukkan kalian terhadap perintah Allah. Wala ilzamukum mana fartum anhu, yang kalian lari darinya. Oleh hadapan, oleh karena itu Allah berfirman, anurzimukumuha, apakah kami harus memaksa kalian untuk tunduk kepada apa yang aku bawa? Wa antum laha karihun, sedangkan kalian tidak suka. Wa yaqum la sa'alukum alaihi min mal, in ajra illa ala Allah, aku enggak minta uang kalian. Ini kebanyakan perambi yang enggak ada yang minta uang. Ya, beda dengan ada beberapa orang atau oknum ustadz menamakan ustadz sodakoh sodakoh, tapi untuk dirinya sendiri dia kumpulkan hartanya, dia kasih syubhat, kamu yakin enggak kepada Allah? Kalau yakin sini uangnya. Nah, ini mah perampokan namanya, bahaya seperti itu. Nah, sodakoh, dia mengumpulkan harta untuk dirinya, berkedok sodakoh, berkedok dakwah, berkedok untuk perjuangan Islam, padahal untuk dirinya waliyadzubillah. Para anbiya dan rasul tidak ada yang seperti itu. Ya, mereka mencari ma'isyah itu yamsuna fil aswaq, mereka berjalan di pasar cari uang. Ada yang minta-minta kepada umatnya. Ya. Nah, untuk menjaga kehormatannya kerja. Yamsuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar menjual. Bahkan Rasulullah SAW berdagang. Nah, para anbiya yang lainnya, Daud, Nabi Daud AS pandai besi. Nah, Nabi Zakaria tukang kayu. Para anbiya yang lainnya untuk menjaga kehormatan mereka bekerja. Nah, tidak meminta-minta pada kaumnya, bukan untuk nah menyusahkan umatnya, tidak. Allahul musta'an. Wa ya qaum la as'alukum alaihi min mal, wahai kaumku, aku berdakwah ini bukan minta uang ya pada kalian. Jangan kalian merasa berat, rugi atau bangkrut, kejar-kejar uang, ini uang, dakwahnya uang, ya ceramahnya dibungkus sedekah padahal untuk dirinya. Allahul musta'an. In ajra illa 'ala Allah. Pahalaku, balasanku hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya, yang akan mengganjarnya. Nah, sehingga dari sinilah seorang dai, ustaz dan yang semisalnya dididik jangan sampai memberatkan pada umatnya. Tidak boleh memberatkan pada madu'unya. Nah, kalau enggak dibayar sekian, enggak mau ngisi. Kalau enggak ada gajinya, enggak mau ngisi, dia tinggalkan. Nah, kalau enggak ada amplopnya, maka dia tidak akan ngisi. Ini waliyadzubillah memperhatinkan yang seperti ini. Nah, para anbiya dan rasul menghidupi keluarga mereka dengan berdagang, mencari nafkah. Nafkah, mencari nafkah. Aimah pun seperti itu, Imam Ahmad rahimahullah. Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah berdagang. Nah, halal berdagang. Malah. Nah, tidak menjatuhkan kehormatan dia. Nah. Adapun permasalahan hubungan dunia, maka tergantung. Kalau dia jadikan memang dunia saja, maka tidak boleh. Tapi kalau dia jadikan wasilah, kerja, cari duit, mengumpulkan uang untuk umrah, haji, atau bertemu dengan masyayikhnya, harus dikumpulkan uangnya untuk ongkos, untuk ibadah. Maka dunia hanya wasilah saja, bukan segalanya. Nah, terlebih zaman sekarang semakin naik harga ini dan itu, ya memang harus dikumpulkan. Gimana kalau nggak dikumpulkan? Nah, artinya jadikan dunia hanya untuk jembatan saja, bukan segalanya, bukan yang utama, bukan, wasilah saja. Sebagian para anbiya, nah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, anbiya yang lainnya, Zakaria, nah, ya, tukang besi, tukang kayu, pandai besi, pandai kayu, dan lain sebagainya. Untuk mencukupi keluarganya. Bukan, nah, mereka tidak berdakwah untuk mengumpulkan harta untuk pribadi, memperkaya diri, tidak. Nah, Allahul Musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.